Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala telah menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab, dan mungkin kita sampaikan ringkasan dari khutbah beliau. Pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan tentang kekhususan yang menjadi hari Jumat. Yang pertama, bahwasanya hari Jumat adalah hari ciptakannya Nabi Adam AS. Wafihi udhul jannah, di dalam hari itu juga bahwasanya Adam dimasukkan ke surga. Wa ukhrija minha, dan juga diusir dari surga. Kemudian juga annal qiyamah la taqum illa yaumil jumah, bahwasanya hari kiamat tidak akan datang kecuali pada hari Jumat. Dan juga hari kebangkitan nanti Allah jadikan juga pada hari Jumat. Sehingga dengan hari Jumat ini kita semuanya hendak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan ketika hari Jumat pada salat subuh, karena SAW yaqra fi salatil fajr bi alif lam mim tanzil, yaitu alif lam mim sajdah, dan juga hal ta'al insan. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadi khususan dari hari Jumat adalah agar kita ini banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, man sallallahu alaihi salatan sallallahu biha asra, barang siapa yang mengucapkan salat, yaitu salawat kepada kita sekali, maka Allah akan menyampaikan kepada dia itu sebanyak 10 salawat. Inilah yang kedua. Kemudian ketiga, masyumillahikumullah, agar kita berusaha untuk mandi pada hari Jumat, dikarenakan mandi hari Jumat adalah kita akan bertemu dengan kaum muslimin, maka hendaknya berupaya untuk mandi, kemudian memakai pewangian, memakai pakaian yang bagus, karena ini akan berjumpa dengan kaum muslimin. Usul yaumul jumah wajib ala kulli muhtalim, mandi hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah balig. Kemudian juga yang menjadi kesan berikutnya adalah berupaya untuk pagi-pagi atau segera datang ke masjid, dikarenakan man raha fi sa'atil ula faka'annama qaddama badanah, barang siapa yang pergi pada jam pertama di hari Jumat, maka seakan dia itu berkorban dengan seekor unta. Pada jam yang kedua seakan berkorban dengan seekor sapi, jam yang ketiga seakan berkorban dengan seekor lembu, dan pada jam yang keempat seakan-akan dia telah berkorban dengan ayam, dan yang terakhir adalah seakan dia itu berkorban dengan atau bersedekah dengan sebutir telur. Kemudian yang menjadi usaha yang lain adalah adanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini para ulama menyebutkan merupakan syarat. Oleh itulah tidak sah jadi seorang melakukan salat Jumat kemudian tidak berupaya untuk adanya khutbah Jumat. Berikutnya masuk simin rahimakumullah adalah adanya salat Jumat itu sendiri. Maka tidak boleh bagi kita ketika tidak ada udzur ataupun yang lainnya perkara darurah, tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dikarenakan barang siapa taraka salat Jumat min ghairi udzur wala darurah, taballahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa ada udzur, tanpa ada darurah, maka Allah akan menutup hatinya sehingga hati tersebut tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Qulubul laif laif kahuna biha, mereka punya hati namun tidak berusaha atau tidak bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara ringkas khutbah yang beliau sampaikan, dan insyaallah akan berikan nasihat kepada kita mulai nanti pada al-Asr, kemudian juga ba'da al-Maghrib, kemudian besok di Ngawi, dan selanjutnya nanti pada hari Ahad sampai hari Rabu akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita, yaitu pada jam 8 pagi sampai jam 9. Setelah itu